الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran As-Siratul Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratil Nabiyil Mukhtar karya Syekh Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan peperangan yang terakhir yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. 6. Maka tinggal sedikit lagi pembahasan kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya adalah Syekh Shofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ingin menjelaskan perbedaan peperangan orang-orang jahiliyah zaman dahulu dengan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menjelaskan perbedaan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Qala rahimahullah kalimatun haulal ghazawat. Sebuah kalimat pembicaraan seputar peperangan. Sebuah kalimat pembicaraan seputar peperangan-peperangan. Kata beliau, kanat kalimatul harbi, yakni ta'ni fil jahiliyah, kata perang dulu di zaman jahiliyah, yakni di zaman jahiliyah, itu identik dengan al-qatl, pembunuhan, wal-fatka, kekerasan, wal-ihraq, pembakaran, wat tadmir, penghancuran, wan nahba, perampasan, wat salba, sama perampasan atau perampokan boleh, wahadka, wahadka al-a'rab, dan penghancuran terhadap kehormatan. Pengrusakan atau penghancuran terhadap kehormatan. Wal ifsada fil ardi, dan pengrusakan di muka bumi. Wa ihlakal harsi wan nasl, dan juga penghancuran terhadap sawah dan ladang dan juga keturunan. duna rahmah wala hawadah, dengan tanpa adanya rahmat kasih sayang, dengan tanpa adanya rahmah dan juga kasih sayang. Itu peperangan, ketika terjadi peperangan di zaman jahiliyah, isinya adalah pembunuhan, kekerasan, pembakaran, penghancuran, perampokan, dan pengerusakan terhadap kehormatan, pemerkosaan, pengerusakan di muka bumi, menghancurkan sawah dan ladang pertanian, dan seterusnya. Itu peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sehingga pihak yang kalah itu benar-benar hancur. Nah, benar-benar ketakutan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu pihak yang kalah. Benar-benar hancur mereka, ketakutan. Nah, karena akan diporak-porandakan mereka, nyawa mereka akan siap-siap dihancurkan, ditindas, dan seterusnya. Nah, falamma ja'a al-Islam, maka tatkala Islam datang, ini anak mic-nya nih, ghayyara hadzal makna taghyiran tamman, maka Islam merubah makna peperangan dengan perubahan yang sempurna. Ketika Islam datang, maka Islam merubah makna peperangan yang tadi disebutkan di awal di zaman jahiliyah dengan perubahan yang sempurna. Yaitu apa? Faja'al al-harba, maka Islam menjadikan peperangan itu sabilan, sebagai jalan. Linusratil mazlumin, untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Itu peperangan ketika Islam datang dalam rangka menolong orang-orang yang terzolimi, menolong orang-orang yang tertindas, dan seterusnya. Wa kabti al-zalimin, dan jalan untuk merendahkan, menghinakan orang-orang yang zalim. Merendahkan, menghinakan orang-orang yang zalim. Itu makna Islam di dalam, makna peperangan di dalam Islam ketika Islam datang. Wa wasilatin, atau wa wasilatan libastil amni wassalami alal ardi, dan sebagai wasilah untuk tersebar luasnya keamanan dan kesejahteraan di atas muka bumi. Itulah peperangan di dalam Islam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa zari'atan li'iqamatil adl. Begitu juga peperangan di dalam Islam itu sebagai jalan, sarana untuk menegakkan keadilan. Wa inqazi ad-du'afa min barasini al-aqwiya, dan dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang lemah dari cengkraman orang-orang yang kuat. Dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang lemah dari cengkraman orang-orang yang kuat. Kalau zaman jahiliyah tentunya orang-orang yang kuat, nah, dia akan semakin kuat, dan orang-orang yang lemah dia akan semakin lemah, tertindas. Wali ikhrajil ibadi min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan sebagai jalan untuk mengeluarkan para hamba dari peribadatan kepada hamba-hamba kepada peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan dari kezaliman agama-agama yang lain menuju keadilan Islam. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga peperangan di zaman jahiliyah itu identik dengan apa? Penghancuran. Penghancuran. Antum ingat kisahnya surat apa? Nabiullah Sulaiman kepada ratu Malikatus Saba. Nah, yang di tafsir-tafsir dijelaskan dengan Bilqis atau Balqis. Nah, ketika dia mengatakan inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah dilemparkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat tersebut dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan isinya adalah bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, alla ta'lu 'alallahi wa'tuni muslimin. Hendaknya kalian jangan merasa tinggi atas Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan hendaknya kalian datang kepadaku dalam keadaan muslimin. Nah, kemudian ketika mendapatkan surat ini Ratu Balqis Nam atau Malikatus Saba, dia tentunya seorang raja wanita yang bijaksana. Dia mengajak musyawarah para petingginya. Nam, maka dia mengatakan, "Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pendapat kalian?" Maka apa jawaban pembesar-pembesarnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah? Di antara jawabannya, innal muluka, apa, bantu, iza, mana yang sudah hafal surah An-Naml, innal muluka iza dakhalu, bayub, qaryatan afsaduha, waja'alu a'izzata ahliha azillah, wa kadzalika yaf'alun. Kata mereka, wahai tuan raja. Nah, sesungguhnya para raja itu, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mereka kalau sudah masuk ke sebuah negeri, sebuah desa akan merusaknya. Afsaduha. Mereka pasti akan merusaknya. Waja'alu a'izzata ahliha azillah. Dan pasti mereka akan menjadikan yang tadinya kita menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang rendah. Wa kadzalika yaf'alun. Begitulah kata mereka, kata para pembesarnya yang akan dilakukan kebiasaan para raja. Demikian. Sehingga demikian kebiasaan dari zaman dahulu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah terjadi penyerangan, sudah hancur. Kalau enggak menang, kalah. Dan kalau kalah, jadi akan dihancurkan negerinya, akan dibakar pertaniannya. Nam, yang tadinya negerinya mulia akan menjadi hina dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai seterusnya kisah. Ini saran dari apa? Penjelasan dari para petinggi kerajaan Saba ketika itu. Sampai akhirnya Malikatus Saba berinisiatif bahwasanya dia akan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Sulaiman. Kalau dia menerima hadiah, berarti dia sama kayak raja yang lainnya. Tapi kalau dia tidak menerima hadiah ini, benar-benar berarti dia menginginkan kebaikan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata benar. Nah, mereka Sulaiman alaihi salam tidak menginginkan untuk menghancurkan mereka. Justru ketika mereka masuk ke dalam Islam, melamar menikahi Malikatus Saba. Sama sekali tidak hina. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu tentunya para nabi. Tapi keumuman para raja, idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau sudah masuk, menyerang sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah desa, maka afsaduha, mereka akan melakukan pengerusakan. Waja'alu a'izzata ahliha azillah. Dan akan menjadikan kemuliaan penduduknya itu menjadi rendah, hina. Wa kadzalika yaf'alun. Dan itulah, begitulah yang mereka lakukan. Tetapi Islam, ya khairan rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian. Yang mereka inginkan bukanlah kekuasaan. Nah, yang diinginkan dari peperangan di dalam Islam bukanlah apa? Kekuasaan. Tetapi yang mereka inginkan dari peperangan adalah apa? Perdamaian dan tunduknya manusia kepada Islam, ya khairan rahimani wa rahimakumullah, atau masuknya manusia ke dalam Islam. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah, maka barang siapa yang berperangnya untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena inilah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan peperangan, beliau disuruh untuk menawarkan dengan dua tawaran yang lain. Sehingga peperangan itu di dalam Islam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang memang enggak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain kecuali berperang. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, begitu juga kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika apa? Mengutus beliau untuk menyerang Khaybar. Naam, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Naam, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi alla ashhadata alla ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Naam. Baru ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, ditawarkan tawaran yang kedua, yaitu al-jizyah. Mereka membayar pajak, upeti. Tetap tidak terjadi apa? Peperangan. Dan kalau tidak mau juga, maka itulah jalan terakhir terjadinya peperangan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini di dalam Islam. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diperintahkan oleh Rasulullah, yang menjadi pimpinan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kan diperintahkan Ali, kan yang diperangi Ali itu siapa? Musyrikin atau Yahudi? Yahudi, Khaybar. Yahudi, Khaybar, ya kan ahdin rahimani wa rahimakumullah, yang mengerti. Nah, mengerti. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan, dakwahi dulu kepada la ilaha illallah. Baru yang berikutnya. Disebutkan sampai berulang-ulang itu, ya kan ahdin rahimani wa rahimakumullah, Ali dan terus. Paham tak maksudnya? Berulang-ulang terjadi peperangan itu, Ali terus mendakwahinya. Bukan pertama berdakwah, sudah nolak, dah. Besok gak dakwah lagi, langsung perang. Dah. Setiap bertemu dakwah dulu. Setiap bertemu pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan seterusnya, selalu Ali apa mendakwahi terlebih dahulu. Karena memang yang diinginkan, ya khairan rahimani wa rahimakumullah, adalah menyelamatkan manusia dari penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap hamba juga, menuju penyembahan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini peperangan di dalam Islam, ya khairan rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah, wa lam takun min simatil arab an yakhda'u li ahadin, dan bukanlah termasuk karakter orang Arab, simah, karakter, bukanlah termasuk karakternya orang Arab itu mau tunduk kepada seorang pun. An yakhda'u li ahadin. Karakternya enggak mau tunduk kepada siapapun. Inginnya di atas, menang. Mahma talal qital, walaupun peperangan itu berjalan panjang. Wa mahma wala athaman, dan walaupun biaya untuk peperangan itu mahal, banyak terkuras biaya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma supaya menjadi yang paling tinggi. Begitu saja. Supaya apa? menjadi yang paling tinggi, tidak tunduk kepada siapapun. Walaupun perang lamanya banyak memakan korban, banyak menelan biaya, tetap pokoknya enggak mau tunduk. Faqad dama al-qitalu baina Bakr wa Taghlib fi harbil busus 40 aman. Maka sungguh berlangsung peperangan antara kabilah Bakar dan kabilah Taghlib pada peperangan Busus itu selama 40 tahun. Wa kanat dhahiyyatuha hawalai 70 alfa muqatil. Dan selama peperangan 40 tahun itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, korban peperangan dhahiyyah, dari kata-kata tadhiyah, berkorban, dhahiyyah, korban. Korban peperangan yang selama 40 tahun itu lebih kurang 70 ribu korban. 70 ribu korban. Walam yahda ahaduhuma lil akhar. Dan masing-masingnya tidak ada yang mau tunduk, kalah, mengalah kepada yang lainnya. Wadamat hurubul awsi wal khazraj. Dan ma'ruf bagi kita semuanya berlangsung peperangan antara Aus dan Khazraj. Aksar min mi'ati amin, lebih dari 100 tahun. Sekitar 140 tahun. Sekitar 140 tahun terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj. Walam yakhda ahaduhuma lil akhar. Dan masing-masingnya tidak ada yang mau tunduk kepada yang lainnya. Naam. Fahazihi hiya simatul Arab qabla al-Islam. Maka inilah karakternya orang Arab, wataknya orang Arab sebelum datangnya Islam. Gak mau mengalah. Gengsi. Mengalah. Ihsanuddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal gak punya tujuan apa-apa. Tujuannya yang paling tinggi saja. Menang. Yang lainnya kalah. Muwasalatul huruf. Maka saya ulangi. Maka inilah cirinya, wataknya, karakternya orang-orang Arab sebelum Islam. Yaitu muwasalatul huruf wa adamul khudu lil adu. Yaitu terus melanjutkan peperangan dan tidak mau mengalah, tunduk kepada musuh. Terus mau melakukan peperangan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Thumma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Kemudian datanglah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam. Fawajadhu al-arabu binafsil uslub. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Islam, orang-orang Arab menghadapi beliau, wajadhu, menghadapi beliau binafsil uslub, dengan cara seperti itu. Dengan cara-cara apa? Kekerasan. Enggak mau tunduk kepada yang lainnya, entah benar entah salah, pokoknya enggak mau mengalah. Kita ingat apa yang menyebabkan Abu Jahal apa? Tidak mau masuk ke dalam Islam. Apa yang menyebabkan pentolan kafir Quraisy yang bernama Abu Jahal tidak mau masuk ke dalam Islam? Dia mengatakan, ya khanahdin rahimani wa rahimakumullah, kami antara kabilahnya Muhammad Bani Hashim dengan kami, kabilah kami itu dari dulu bersaing. Bersaing dalam rangka berebut untuk melayani jamaah haji. Memegang urusan haji, selalu bersaing. Nah, kemudian ketika ternyata dari pihak saingan ini ada yang mengaku menjadi nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang tentunya benar beliau seorang nabi, tentunya gengsi. Masa kami harus tunduk kepada dia? Padahal selama ini kami bersaing dengan kabilah ini. Gengsi, khanafuddin rahimani wa rahimakumullah. Apa? Karena wataknya apa? Tidak mau mengalah. Pokoknya paling tinggi. Tidak melihat benar dan salah. Nah, maka saya ulangi, orang-orang Arab menghadapi Rasulullah SAW itu binafsil uslub, dengan cara-cara yang sama, cara-cara seperti itu. Wajarruhu ila sahatil qital, dan mereka menyeret Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada medan pertempuran. Nah, padahal beliau tidak menginginkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum diizinkan untuk melakukan peperangan sampai beliau hijrah ke Madinah. Itu pun tidak langsung. Tidak langsung ketika hijrah ke Madinah, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Sementara para sahabat ketika itu sebagian mereka sudah menanti-nanti, kapan kita perang ini? Kapan? Nah, sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj yang mengizinkan untuk berperang. Nah, walakinnahu, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun dihadapi dengan cara-cara kekerasan, peperangan dan seterusnya, wajahahum biuslubin akhara hakimin. Nah, akan tetapi beliau menghadapi mereka dengan cara-cara yang lain, yang bijaksana. Nah, hatta sampai fataha qulubahum qabla an yaftaha biladahum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka hati-hati mereka sebelum beliau membuka negeri-negeri mereka. Nah, dengan cara yang bijaksana ini Rasulullah SAW sampai membuka hati-hati mereka sebelum membuka negeri-negeri mereka. Madinah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum beliau datang, diutus, didakwahi oleh delegasi pertama dalam Islam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sampai ketika beliau mau hijrah ke Madinah, rata-rata semua atau rata-rata penduduk Madinah sudah siap menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa idza qaranat hasaidu ghazawatihi wa nataijuhu wa nataijuha binataiji hurubil jahiliyah taro ajban ujaban. Dan jika dibandingkan hasoid, hasil peperangan beliau, dan nataij, sama, hasil akhir dari peperangan beliau dengan hasil akhir atau hasil dari peperangan orang-orang jahiliyah, maka engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Nah, yang sangat apa? Menakjubkan. Apa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Fa majmu'u man kutila fi jami'i ghazawatihi wa hurubihi sallallahu alaihi wasallam minal muslimina wal musyrikin wal yahudi wan nasara hum fi hududi alfi qatilin faqat. Insyaallah. Maka semua majmu', keseluruhan dari orang yang terbunuh di dalam peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dari pihak muslimin ataupun dari pihak musyrikin, begitu juga pihak Yahudi dan Nasrani, mereka berada pada batasan 1000 korban saja. Pada batasan 1000 korban saja. Seluruh peperangan itu enggak nyampe 1000 korbannya. Digabungkan pihak muslimin, musyrikin, kafir, Yahudi dan Nasrani, itu jumlah korbannya tidak nyampe 1000. Ingat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas sampai kemarin, sampai perang Tabuk, korbannya tidak nyampe 1000. Nah, Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perang Badar. Berapa korbannya? Berapa tadi perang Badar korbannya? Perang Badar itu kaum muslimin yang meninggal cuma 14 orang. Kaum muslimin yang meninggal pada perang Badar itu cuma berapa? 14 orang, 6 dari muhajirin, 8 dari ansor. Orang musyrikin 70 orang. Itu korban contoh yang perang yang sengit kan. Perang yang sangat sengit adalah apa? Perang Badar diantaranya. Korban muslimin 14 orang, 6 dari muhajirin, 8 dari ansor, orang-orang musyrikin 70 orang. Ketika perang Uhud, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, korban sebaliknya, terbalik. Pada perang Uhud, korban dari muslimin itu 70 orang. Korban dari kalangan kaum muslimin 70 orang. 41 dari suku Khazraj, 24 dari suku Aus, 4 orang dari muhajirin, 1 orang dari kalangan Yahudi. Sementara musyrikin korbannya sekitar ada yang mengatakan 22 orang, ada yang berpendapat 37 orang. Hingga dua peperangan ini sekitar berapa korbannya? 200 kan? Badar korbannya berapa? 80? 80 berapa tadi? Badar 70 tambah 14. 84 orang. Nah, yang ini 70 ditambah 23. Nah, ada yang mengatakan 37. Kalau paling banyak 37, 107. Enggak nyampe 200, ya khodhadin rahimani wa rahimakumullah. Perang Ahzab. Berapa? Perang Ahzab enggak terlalu banyak terjadi pertempuran. Cuma berapa orang saja yang meninggal ketika mencoba pasukan musyrikin mau masuk Paret. Sampai akhirnya mereka diterpa oleh angin yang sangat kencang, memporak-porandakan pasukannya Abu Sufyan. Nah, akhirnya mereka pulang. Sehingga totalnya, ya kan, Allahumma rahimani wa rahimakumullah, cuma mendekati 1000 dari sekian banyak peperangan. Itu pun banyak korbannya itu dari kalangan Yahudi. Yang paling banyak korban adalah dari kalangan Yahudi. Karena memang Yahudi diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka melakukan pengkhianatan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga saya ulangi, keseluruhan korban dari seluruh peperangan Rasulullah SAW dari kalangan muslimin, musyrikin, Yahudi dan Nasrani itu pada batasan 1000 orang saja. Wal muddatul lati istagraqatha hadhihi al-ghazawat la tazidu ala 8 aqwam. Sementara masa waktu peperangan ini itu istagraqatha menghabiskan. Istagraqo menghabiskan tidak lebih dari 8 tahun. Tidak lebih dari berapa? 8 tahun. Yaitu dari tahun kedua Hijriah sampai ke tahun ke-9. Terakhir kemarin. Tabuk itu tahun ke-9. Dua Hijriah sampai tahun ke-9. Sudah selesai peperangan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah ketika itu. Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peperangan tidak lebih dari 8 tahun. Dan kita dapati ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah hasilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath pembukaan kota Mekah, "Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja," dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Inilah yang diinginkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, jauh tentunya yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dengan korban perangan tadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena memang yang diinginkan oleh Islam bukanlah penghancuran, pengrendahan musuh-musuhnya dan seterusnya. Nah, dan sedikitnya korban itu, kalau kita melihat apa yang terjadi yang telah kita baca, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah karena memang kebaikan Islam. Nah, banyak tawanan dari yang di situ ada Sofiyah bintu Huyai, Sofiyahnya dinikahi oleh Rasulullah, semua tawanan dibebaskan. Ini lagi dinikahi oleh Rasulullah SAW, dibebaskan. Banyak yang dibebaskan, ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah, diperbuat kebaikan kepada mereka. Ini khana fidan rahimani wa rahimakumullah, sampai pada tingkatan orang-orang yang sudah sangat jahatnya kepada Rasulullah SAW, banyak permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, tentunya ketika masuk ke dalam Islam, tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasul sangat kecewa misalnya dengan orang tersebut. Walakinnahu fi hadhil fatratil qalilah wa bi ihraqi hadzal qadril qalil minad dam akhda'a al jaziratal arabiyyah kullaha taqriban. Naam. Wa basatal amna was salama fi aqrabiha wa arja'iha. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, pada masa yang pendek ini dan dengan sedikitnya darah yang tertumpah ini, beliau telah menundukkan hampir seluruh jazirah Arab. Hampir itu yang takriban. Takriban itu hampir, lebih kurang. Hampir seluruh jazirah Arab itu tunduk kepada beliau. Beliau tundukkan. Dan dengan waktu yang singkat ini dan juga dikitnya darah yang tertumpah, beliau telah membentangkan keamanan dan keselamatan, kesejahteraan di seluruh pelosok, di seluruh penjuru wilayah dan juga pelosok-pelosoknya. Atara anna hadza yumkinu biquwwatis sayf. Apakah engkau melihat bahwasanya ini, yang seperti ini hasilnya itu dengan kekuatan pedang, semata-mata dengan kekuatan pedang, hasilnya cuma 1,000 korban yang gak nyampe selama berapa? 8 tahun. 1,000 gak nyampe dari keseluruhan. Kira-kira itu seperti peperangan jahiliyah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya tentunya tidak. Wala siyama bin nisbati li ulaika alladzina kanu yatafanauna fil huruf. Naam, li umurin tafihatin wa yudhuna bi alafin ba'da al alafi duna an yutasawwara minhum al khudu. Nah, terlebih lagi kalau dibandingkan bin nisbah, dibandingkan dengan mereka-mereka yang terlibat dalam peperangan-peperangan, nah, dikarenakan perkara-perkara yang bodoh. Nah, tadi perkara-perkara pinginnya yang penting menang di atas. Perkara-perkara jahiliyah yang bodoh. Pinginnya apa? Paling tinggi dan seterusnya. Dan korban mereka itu ratusan ribu. Atau ribuan. Bil alaf ibadal alaf. Ribuan korban mereka. Duna dengan tanpa tergambar di antara mereka untuk tunduk kepada yang lain, yang lainnya. Pokoknya perang. Nah, dan ini semangat Hamasyah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka ketika ada seperti ini, mereka, ayo kita biasa berperang, jangan takut, kita biasa berperang. Begitu juga yang dijadikan alasan apa oleh petinggi-petinggi kerajaan Sabak tadi, juga demikian. Nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'tin. Kita ini orang yang kuat. Kita ini biasa berperang. Menyemangati Ratu Saba. Nahnu ulu ba'tin wa ulu kuwatin. Kita ini biasa berperang dan kita punya kekuatan. Ayo kalau mau berperang, kata para pembesar Ratu Saba. Tapi tadi Ratu Saba orang yang memiliki rozana, kecerdasan, ya khanafidin rahimani wa rahimakum, keteguhan, kebagusan dalam berpikir, beliau apa menempuh jalan yang lain. Karena tahu tadi memang kalau terjadi peperangan pasti akan banyak memakan korban, hancur negeri, masyarakat juga hancur dan seterusnya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Kalla, kata beliau yang terakhir, sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak. Tidak akan sama tentunya. Bal innaha nubuwwatun wa rahmah. Bahkan sesungguhnya dia, peperangan Rasulullah SAW, nah, bukan untuk yang penting orang itu tunduk, kita menjadi penguasa dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi karena memang beliau memiliki misi kenabian. Nah, dan juga rahmah kasih sayang, warisalah, warisalatun wa hikmah, risalah kerasulan dan juga hikmah, wa da'watun wa mu'jizah, dakwah dan juga mukjizat, wa fadlun minallahi wa ni'mah, dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga Islam bukan semata-mata pingin di atas, ingin menang, tidak mau tunduk kepada yang lain, yang lainnya, sebagaimana yang kita dapatkan kemarin di dalam daurah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau yang dikejar dalam Islam itu kekuasaan, kerajaan, ketenaran, dan seterusnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini saya jumlah para nabi yang berapa kemarin? 124 ribu. Nah, dan juga para rasul 315, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata penyebutannya enggak ada. Yang disebutkan cuma 25, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kemana mereka-mereka ini? Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, padahal mereka tentunya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Nah, perjuangannya di dalam dakwah ini dan itu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maksud tadi yang insyaallah yang baru berangkat ke Yaman ke tempat Syekh Abbas Jaunah atau Abbas Junah ikhwanuddin rahimani wa rahimakum, disebutkan tadi Pak yang tinggal di tengah padang Sahara, berapa kakak tadi? 6 kakak, santrinya cuma 10, padahal Syekh muridnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan memang bukan yang dikejar itu semata-mata jumlah, terkenal, banyak, dan seterusnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau banyak yang mengikuti dengan alasan tentunya mengikuti al-haq kebenaran, walhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau tidak, tentunya tetap semua kita menjaga keikhlasan di dalam berdakwah. Setiap apa saja yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yakin kekal insyaallah sampai hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.